Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita menuju derajat yang tinggi yang diridhoinya, membimbing kita terus di atas jalan yang lurus. Sebenarnya tema adab penuntut ilmu adalah tema yang bagus. Dan sebelum saya menyampaikan tema ini plus dengan tulisan saya ini, sebenarnya saya malu menulis atau menerangkan kitab-kitab adab thalabul ilm, karena saya sendiri kurang beradab di dalam bab ini. Ini saya sebutkan dulu biar nanti ada apa-apa, biar gak ada apa-apa ya. Jadi saya sendiri malu kalau menyampaikan bab ini, karena saya sendiri amat jauh dari orang-orang yang memiliki adab dalam mencari ilmu. Cuma kita baca ini bareng-bareng, kita berupaya memperbaiki diri-diri kita sebagaimana para ulama mereka di dalam mencari ilmu. Jadi ini bukan bentuk pensucian diri saya, saya itu orang yang begini-begini, tidak. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin biqadri istita'atina, sesuai dengan kemampuan kita, untuk memiliki adab-adab yang semisal ini. Sebelum kita bahas, kami akan terangkan dulu apa sih arti adab. Apa sih arti adab? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan yang namanya adab, isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Isti'malu, menggunakan ma sesuatu. Ma ini yuhmadu, dianggap terpuji. Baik itu berbentuk qaulan, perkataan, wa fi'lan, dan perbuatan. Jadi yang namanya adab, isti'malu ma, menggunakan sesuatu. Sesuatu ini terpuji, baik berbentuk qaulan, perkataan, maupun perbuatan. Terpujinya dari dua sisi, min jihati syar'i, dari sisi syariat, dan yang kedua min jihatil urfi, ai urf manusia. Maka syariat menganggap sesuatu perbuatan atau perkataan dianggap terpuji dan kita lakukan, berarti itu beradab. Kedua, secara urf, kebiasaan manusia, dan itu menganggapnya sesuatu kebaikan, sesuatu yang terpuji dan tidak menyelisih syariat, maka itu namanya beradab. Namanya beradab. Contoh. Bagaimana sopan santun kita, adab kita terhadap orang tua, taruhlah manggil mas, manggil abang, ambil panggil gitulah, manggil panggilan yang bentuknya apa? Memuliakan. Tidak ada dalil la min al-Qur'an wala min as-sunnah, la melarang wala memerintah, contohnya begitu kan. Tapi secara urfan, secara urf manusia, kita memanggilnya mas, mau kemana? Kita enggak panggil namanya, kita panggil nama sesuatu yang memuliakannya. Secara urfan, perkataan kita dengan panggilan mas itu dianggap terpuji dan dianggap baik oleh urus, dan kita melakukannya, maka itu namanya beradab. Selama urus tadi tidak menyelisih apa? Syariat. Dan sesuatu yang dikatakan baik, nah, sesuatu yang dikatakan baik dan terpuji, baik itu berbentuk perkataan maupun perbuatan, harus terikat dengan dua ikatan, syariat dan urus. Syariat dan urf. Jelas? Ini penting di sini ya. Kaidah ini penting, kaidah ini. Kaidah dalam babul adab. Kemudian adab ini banyak mengistilahkan mengistilahkan satu dengan makarimul akhlak. Akhlak terpuji. Adab itu ikhwan diistilahkan oleh sebagian ulama dengan bahasa makarimul akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kemudian Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menjelaskan juga yang namanya adab istima'ul khair, istima'u khisalil khair fil abdi. Yang namanya adab adalah terkumpulnya kebaikan, terkumpulnya sifat-sifat baik pada seorang hamba, terkumpulnya sifat-sifat yang baik terhadap seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba memiliki sifat-sifat baik, baik secara urban maupun secara syar'an, maka orang ini namanya beradab. Orang ini namanya beradab. Jelas? Contoh sekarang, ada teman salah. Kita ini sama-sama thalabul ilmi, ikhwan, salah. Tapi kita main di belakang. Secara syariat salah apa benar? Salah. Secara urus, orang yang semisal beradab apa enggak? Enggak beradab. Enggak beradab. Seharusnya kalau salah, ya kan ditegur, mak, salah gitu kan. Salah ini. Jangan begini. Tapi kalau dia main di belakang, enggak benar. Adab yang demikian ini, ikhwanana barakallahu fikum, banyak ulama menyanjungnya. Sampai datang suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaqulu mujahidun alimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan ajari adab kepada mereka. Dan menjaga keluarga dan istri, menjaga keluarga dan anak-anak kita itu dengan dua poin, mengajari mereka ilmu dan mengajari mereka adab. Penting adab ini, Pak. Dan masih banyak lagi ya, keterangan-keterangan para ulama berkaitan dengan babul adab. Sampai-sampai sebagian mengatakan, na'am hajatukum ila yasiril adabi, na'am hajatukum ila yasiril adabi ahwaju minkum ila hajatikum ilal ilmil kathiri. Butuhnya antum terhadap sedikit adab itu lebih anda butuhkan daripada banyaknya ilmu. Jadi sedikit adab, sedikit makarimul akhlak yang kita butuhkan di sini, ikhwan ya, itu lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu. Lihat di majelis Abdullah ibn Mubarak yang menghadiri majelis beliau itu 5 ribuan. 500 datang kepada majelis itu hanya menulis hadis. Sisanya berapa? 4.500 ya ta'allamuna minul adab, belajar dari beliau masalah adab. Belajar dari beliau adab. 5.000 orang, 500 mengambil ilmu dari Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih, 4.500-nya mereka mengambil adab dari Abdullah ibn Mubarak. Kalau gini, seorang guru ini kan ngajar, nerangkan, semuanya ini kan adab. Nah makanya dia bilang, kita gak punya ini. Kita itu adab kita itu masya Allah kurang itu dalam beliau. Bahkan mereka mengatakan ukuran seseorang layak untuk dijadikan panutan, ukuran seseorang yang layak untuk diambil ilmunya tidak hanya babul manhaj saja, ukurannya mereka juga adalah adab. Ukurannya mereka juga adab. Siapa-siapa guru-guru yang layak untuk diambil ilmunya, itu tidak hanya masalah manhaj saja, tapi tolak ukurnya juga masalah adabnya. Orang ini layak diambil ilmunya atau tidak, ternyata adab juga. Ada juga riwayat yang disebutkan oleh Namihwan An-Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan, kanu adalah ulama-ulama salaf. Idza atau rajula, apabila mereka mendatangi seorang laki-laki, liya'khudhu anhu, untuk mereka mengambil ilmunya, adalah ulama-ulama salaf. Ketika mereka mendatangi seorang laki-laki untuk diambil ilmunya, nadharu samtihi wa salatihi, mereka melihat adabnya dan sholatnya, sopan santunnya dan melihat sholatnya. Gimana sholatnya, gimana sopan santunnya. Wa ila halihi, dan bagaimana keadaan sehari-harinya. Kalau andai kata baik, baru mereka belajar di depannya. Kalau enggak. Jadi tidak hanya tolak ukurnya seorang itu diambil ilmunya, hanya itu saja bukan. Tapi adab juga bagian darinya. Adab itu juga bagian darinya. Masya Allah. Kira-kira dari lagi, layak apa orang? Saya bilang saya gak layak pak. Saya sudah, di awal sudah bilang gak layak. Cuma saya akan berupaya. Bagaimana kita itu beradab. Dan adab, ada 3. Adab ma'allah, adab ma'a rasulullah, dan adab ma'al makhluk. Ini yang penting di sini. Yang penting di sini, yang kita akan bahas ini adalah adab ma'al makhluk, adab bersama makhluk. Dan ini banyak. Adab ma'a guru, adab ma'a orang tua, adab ma'a teman yang salah, adab ma'a orang-orang di bawah kita, adab sama orang bodoh, adab sama orang awam. Ini semuanya ada adabnya. Ini semuanya ada adabnya. Jangan kira kita itu sepenting bersama Allah, baik sama Allah sholat, mari untuk sama Rasulullah baik, sama orang awam menyeramkan. Menyeramkan kayak apa? Kayak harimau. Wah. Ini enggak gitu cara mainnya. Enggak begitu cara mainnya. Lah ini yang kita pelajari di sini. Ya, dan dipelajari di keseharian dalam pelajaran-pelajaran antum. Nah, masya Allah. Itulah waila. Kalau sebenarnya masih banyak akwal-akwal para ulama berkaitan dengan bab yang semisal ini, ikhwanana. Dan perlu difahami Imam Ahmad rahmatullah alaih. Naam. Fa belum mengatakan apa? Sebelum kita belajar ilmu, belajar dulu adabnya. Adab ini kunci. Kita ini wis kadung belajar ilmu, enggak tahu belajar adab. Ilmu nih guru nih salah sedikit diwantemi, biasa kan? Dan adabnya enggak ada. Orang tuanya salah sedikit, tendang. Karena makanya sebelum belajar ilmu, belajar dulu adabnya. Nah, ibunya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ibunya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mau belajar kepada Imam Rabi'ah, maka katanya, apa ibunya pesannya? Utlubul ilma khudu minhu adabahu, ta'allam minhu adabahu qabla ilmi. Belajar dari beliau adabnya dulu sebelum ilmunya. Adab dulu, adab. Adab ya kawan, adab. Ya, ini penting di sini. Bahkan kalau kita anukan, tidak hanya dua hari aja, satu minggu, satu bulan sebelum diajarkan, dibuka. Adab dulu diajarkan. Adab dulu, semingguan, tidak apa-apa. Lebih baik seminggu itu mateng adab-adab kita kepada guru, kepada orang lain, ya kan? Ntar kalau gurunya sakit, nggak bisa ngajar, guru apa nggak bisa ngajar? Kok guru nih salah baca dikit, langsung dikomentari. Nah kalau dia belajar adab dulu kan enak, ya kan enak. Jadi lebih enak, ya lebih enak. Nah kalau nggak punya adab sama gurunya, habislah semuanya. Gurunya kerja, santrinya tinggal liatin aja, kapok loh guru. Gurunya nyapu, santrinya lihat aja. Ini kan semuanya enggak beradab. Ya, semuanya enggak beradab kepada guru, kepada guru. Nah, ini butuh ada pelajaran ya. Pelajaran bab yang semisal ini. Nah. Langsung kita bahas sedikit demi sedikit. Halaman 1, Pak ya. Sudah ada terjemahannya kan Pak ya? Sudah enak kan? Jadi ada Arab, ada terjemahannya. Tinggal dipelajari dan dipahami dan direnungi. Karena pintu ilmu tidak hanya dibaca. Pintu ilmu dibaca dan direnungi. Itu miftahul ilm, kuncinya ilmu. Jadi tidak hanya dibaca, tapi enggak direnung. Setelah direnung dibaca, iya ya, kayak siapa saya? Saya kok begini ya, itu kan merenungi Pak. Biar kita jadi baik kan gitu. Fadlul muallimi alal muta'allimi. Keutamaan seorang guru atas seorang muridnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walid. Sesungguhnya saya untuk kalian sekedudukan dengan orang tua. Nabi di depan para sahabat sekedudukan orang tua. Nabi di depan para sahabat adalah guru. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam menamai dirinya adalah sekedudukan orang tua. Maka menunjukkan guru itu orang tuanya murid. Guru itu sekedudukan dengan orang tua. Perhatikan, sekedudukan dengan orang tua. Yang bilang ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau memang guru itu sekedudukan dengan orang tua sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan Syekh Mubir sendiri di dalam kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain qal al-muallimu yakunu bimanzilatil walid, adalah seorang guru itu sekedudukan dengan orang tua. Sekedudukan dengan orang tua. Kalau guru itu sekedudukan dengan orang tua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah nata adab, beradab bersama beliau. Beradab kepada beliau. Harus kita memuliakannya sebagaimana kita memuliakan orang tua. Dan kita beradab bersamanya sebagaimana kita beradab kepada kedua orang tua kita. Jelas ini? Baik. Kemudian Imam Ibnu Sa'di rahmatullah alaih. Ini ringkas Pak ya. Kenapa kita harus mengagungkan seorang guru, memuliakan seorang guru, dan beradab di depannya? Lima lahu minal haqqil ami wal khasi. Karena guru terhadap kita memiliki hak secara umum dan hak secara khusus. Hak umum dan hak secara khusus. Apa lihat? Adapun hak secara umum, fa inna muallimal khairi, maka sesungguhnya pengajar kebaikan qad ista'adda linaf'il khalqi, sungguh dia telah menyiapkan diri untuk memberi manfaat kepada makhluk dengan ilmunya, pengajarannya, dengan fatwa-fatwanya, dengan na'am apa yang dia ajarkan kepada makhluk. Itu sudah apa? Sudah menyiapkan diri untuk memberi manfaat kepada makhluk. Dia sudah memasang dirinya untuk memberi manfaat kepada makhluk. Maka haknya seorang guru seperti orang yang memberi kebaikan harta kepada kalian. Ya kan? Lihat, gimana kalau orang itu berbuat baik kepada kita? Baik itu memberi uang, membantu kita ketika kesulitan, ya kan? Maka seorang guru juga semisal itu. Nah, bahkan tidak ada yang paling agung, tidak ada yang paling bermanfaat apa yang diberikan oleh orang kepada kita kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat yang paling bermanfaat apa yang orang berikan kepada kita melainkan hanya ilmu. Ini paling-paling bermanfaat. Kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, kita harus berterima kasih kepadanya dan beradab kepadanya dan menghormati dan memuliakan kepadanya. Maka tentunya mimbabin aula seseorang yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, sebab apa? Sebab kalau dunia ya segitu itu. Kalau ilmu, masya Allah, bisa membingkit dari kebodohan, dari kegelapan. Asal kita gak tahu jadi tahu. Asal kita gak bisa sholat, bisa sholat. Asal kita gak ngerti sunnah, ngerti sunnah. Kita dalam kegelapan menjadi kita ada penerang. Itu semua masya Allah. Nah, di saat kita lalai ada ngingatkan. Di saat kita berbuat dosa ada ngingatkan. Itulah guru. Baik. Kemudian yang kedua, hak secara khusus. Perhatikan, guru itu benar-benar sudah meluangkan seluruh kemampuan, waktunya, semangatnya untuk kita semuanya. Lihat waktunya guru habis untuk murid-muridnya, santri-santrinya. Antum bisa tidur enak, guru gak bisa tidur memikirkan besok itu gimana cara ngajar kepada santri. Ketika santri gak paham, gimana caranya dia paham? Iya kan? Bahkan untuk keluarganya terkuras habis untuk para santri-santri yang ada. Santri enak kalau malam bisa tidur. Guru masih apa? Persiapan. Antum bisa main bola. Guru kalau belum persiapan gak bisa main bola. Antum bisa main voli, main bulu tangkis. Guru gak bisa. Asal ada ngajar, ada persiapan. Harus ini, gak bisa. Benar-benar beliau sudah meluangkan seluruh waktunya untuk kita. Kita kalau diberi oleh orang harta 1M contohnya, saya yakin kita pasti milih 1M. Padahal harta 1M tidak mungkin itu kekal, pasti akan habis. Lambat laun pasti akan habis. Tapi anak kita yakin, rasa terima kasih kita kepada orang yang ngasih 1M. Masya Allah Pak, terima kasih, jazakumullah khair. 1M, mungkin dicium itu lututnya juga. Tapi kalau orang yang ngajar ilmu kita, antum tolak 2 tahun di sini udah bisa, antum akan lupa guru antum. Sudah bisa baca kitab, antum lupa guru antum. Siapa itu? Sudah lupa. Sudah lupa. Padahal, masya Allah, dulu gak bisa ngaji Quran, sekarang bisa ngaji. Tak lupa. Yakin lupa. Padahal, masya Allah, faedah ilmu kita bawa sampai mati. Faedah dunia gak bisa kita bawa sampai mati. Yang menyelamatkan kita di akhirat besok adalah bukan harta tapi ilmu. Harta kalau gak ada ilmu binasa. Ilmu yang menyelamatkan kita semuanya. Tapi apakah orang itu paham yang demikian itu? Masya Allah. Itulah luar biasa ilmu. Maka kita singgung Pak, barakallahu fikum Pak. Dengan ini bagaimana ulama-ulama kita? Kau lihat guru-guru kita aja Pak ya. Ya Allah, mereka insya Allah semangat. Ada yang sampai taklim jam 2 malam, jam 3 malam, 24 jam ngurusi santri. Ketika dia di pondok kemana dia dicari. Orang tua gak ada Pak. Orang tua nitipkan anaknya, alhamdulillah udah ketitip, lari dia, santai, aman. Iya apa enggak? Gitu orang tua. Justru kalau kita berpikir dia, berpikir betapa besar, dan betapa apa namanya perhatian guru, terkadang perhatian guru itu melebihi orang tua kita, Orang tua hanya sekedar membesarkan kita saja, tapi apakah peduli dengan agama kita, peduli dengan akhirat kita? Nggak peduli. Yang peduli adalah guru-guru kita. Terkadang semisal itu, masya Allah, andil seorang guru kepada muridnya luar biasa. Luar biasa kepada kita. Dari sini barakallahu fikum, seorang guru layak dihormati, dimuliakan. Karena apa? Karena kondisi yang semisal itu. Nah, berada bersamanya. Tapi bukan berarti kita menghormati, mengangkat di atas ketentuannya. Enggak, tetap salah-salah dah. Tetap gak bisa. Kita hormati dia, kita muliakan dia, dan kita berada bersamanya, bukan berarti dia seorang yang maksum. Tidak. Salah tetap salah. Tapi salah kan ada adabnya, cara menyampaikannya. Begitu loh, jangan dipahami, oh kita harus taklid sama Ustaz. Enggak. Enggak taklid, justru antum taklid itu, enggak taklid itu memuliakan guru. Justru kalau antum enggak taklid, itu memuliakan guru. Kalau antum taklid sama guru tok, membinasakan antum ke neraka bodoh ailan. Jadi begitu cara mainnya Pak ya, perhatikan di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang kami tekankan dalam bab ini Pak, barakallahu fikum, ingat ini yang anak kami tekankan di sini, tolong kita mikir. Coba kita timbang-timbang kebaikan guru kepada daripada orang lain lah. Lihat, terkadang orang tua kita tidak semisal guru itu. Ini perlu pertimbangan. Perlu direnungkan. Kalau semisal ini keadaannya, kita harus hormat kepadanya, beradab bersamanya, ya, memuliakannya. Nah, kita dikasih oleh orang harta saja, ya kan? Oleh orang harta saja, kita itu bagaimana caranya berbuat baik kepada dia? Man lam yaskurin nasa, lam yaskurillah. Siapa orangnya yang gak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih, gak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Sekecil itu sama manusia aja gak bisa berterima kasih, apalagi kepada Allah yang itu besar sekali, gak akan bisa berterima kasih kepada. Kita harus benar-benar paham semisal ini. kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bukan ilmu saja kita harus bisa membalasnya. Man fa'ala bika khairan falyukafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada Anda, upayakan gimana Anda bisa membalasnya dengan balasan yang semisalnya. Apalagi orang itu ngasih ilmu kepada kita, harusnya lebih daripada itu. Paham? Jangan kita mencuat bebek lah. Kayak kita gak tahu aja. Jangan kita main cuek bebek lah. Masa ada yang guru kita kerja ngurusin ini, antum tinggal santai. Lihat saja. Masa kayak gitu sih? Ini tahun-tahun gak ada paksaan. Iya, siapa yang menyuruh ada paksaan? Tapi beradablah kepada guru. Beradablah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini yang kita tuntut. Bukan kita maksa Anda. Karena tahun gak ada paksaan, benar. Tapi yang kita tuntut adalah akhlak kita, adab kita kepada guru dan kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu apa? Ini harus kita tekankan. Jangan antum ambil, tahun kan gak ada paksaan. Iya benar, gak ada paksaan. Sampai paksa Anda untuk tahun. Tapi yang kita harus perhatikan dalam diri kita, bagaimana kita beradab kepada guru dan bagaimana kita beradab kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya afan aja ini ya, afan aja. Antuk kita di sini sudah digratisi. Anak afan, anak nyinggung ini beneran. Sudah belajar gratis, makan gratis, tempat gratis, ilmu gratis, mau apa sudah ini? Kenikmatan yang antum peroleh luar biasa. Pandailah bersyukur kepadanya. Engkau akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada kata-kata selain ta'awun? Hah? Kalau saya enggak bantu ya enggak apa-apa. Wong ta'awun kok ini gini-gini. Apakah harus ada kata-kata ini lagi? Apa yang kita harus balas kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Misalnya keimangan, sudah gratis, ilmu sudah dikasih, diperhatikan, akhlak kita jelek jadi baik, kurang apa lagi? Masih ada yang kurang dari ini, dari kebaikan orang yang semisal ini? Wallahi tidak ada kebaikan setelah ini. Udah luar biasa sudah itu. Orang tua kita aja, taruhlah orang tua masih makan kita, oke. Apakah mendidik kita? Enggak. Iya kan? Ini sudah ngasih makan, didik. Masya Allah. Sempurna lah, empat sehat itu. Jadi masih sempurna sudah ini. Tinggal kita aja. Pandai gak bersyukur? Pandai gak berterima kasih? Nah. Kemudian selanjutnya. Ikhtiyaru syuyukhi wal mu'allim. Memilih seorang guru, memilih guru. Jadi kita itu memilih guru jangan sembarangan. Kita lihat siapa orang-orang yang berhak untuk kita jadikan guru. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab Al-Majmu'. Qalu, para ulama berkata, wala yukhadul ilmu, tidaklah ilmu itu diambil illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali orang yang sudah sempurna keahliannya. Berarti memang ahli benar. Nah, kalau lihat ini dari enggak ahli ya. Jadi kalau antum ke dokter, dokter apa yang antum ambil? Ahlinya kan? Ya, ada dokter umum, spesialis, ada spesialis kandungan, antum sakit kandungan, kandungan. Ada orang yang sakit paru-paru. Masa antum pergi ke sakit tulang? Enggak mungkin kan? Ya ahli bidang itulah yang kita ambil ilmunya. Ilmu itu enggak diambil kecuali kepada orang yang orang ini apa? Kamulat sempurna keahliannya. Wa maharat dianatuhu, dan nampak keagamaannya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan telah terbukti pengetahuannya. Wa ishtaharat siyanatuhu wa siyadatuhu, dan telah masyhur syianatu penjagaannya dari maksiat kepada Allah. Naam, wa syiadatuhu dan syiadah kepemimpinannya. Coba lihat, di dalam poin ini menunjukkan seseorang yang diambil ilmunya tidak hanya orang yang layak untuk diambil ilmunya, tidak hanya orang itu kuat dalam babul ilmu saja. Tapi lihat, harus apa? Agamanya juga. Zaharat diyanatuhu, nampak agamanya. Nampak agamanya, lihat. Dan masyhur syiana, penjagaannya dari maksiat kepada Allah. Lisannya dilihat, gimana penjagaannya. Telinganya gimana penjagaannya. Itu benar-benar harus masya Allah diperhatikan itu. Makanya kalau kita jadi guru itu masya Allah, kok ada kata jadi guru ya, ini benar-benar layak gak kita ini gitu loh. Ya, harus begitu. Ilmu udah gak punya, apalagi agama juga. Just kayak gini ini agamanya, penjagaan dari maksiat, ya kayak gini ini. Gitu, masya Allah. Sampai beliau mengatakan, wala yakfi fi ahliyati ta'limi ayyakuna kathiral ilmi bal yambagi ma'a kasrat ilmi yakunu lau kurbatun wadinun wa khulukun jamilun. Gak cukup seseorang diambil ilmunya hanya sekedar dia pandai, punya kemampuan mengajar, punya ilmu, masya Allah ilmunya, hafalannya hadis, masya Allah. Tidak cukup hanya itu. Bahkan harus ditambahi, akhlaknya itu harus bagus, kurba, dekat kepada Allah, agamanya juga bagus. Ini menunjukkan, tidak hanya seseorang itu, sosok seorang guru yang layak untuk diambil, tidak hanya orang ini pandai ilmu, masya Allah, hafalannya, masya Allah, tidak hanya ini, tapi akhlaknya juga dilihat, agamanya juga dilihat, pendekatan dirinya kepada Allah juga dilihat. Ya, yang ngantuk wudu dulu, yang ngantuk wudu dulu. Nanti ada dalam bab ini, Ikhwan. Ya, gini aja contoh. Kalau kita ngantuk, masa gurunya dibiarin ngoceh ini. Terus ngantuk, nah, enggak pas kan? Ini aja kita salah. Ya kan? Ini aja kita salah. Ya, makanya Ikhwan barakallahu fikum. Ini aja kita sudah salah ya. Baik. Itu ya. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum ikhwan ya, kita memilih guru yang sering diomongkan, yang sering disinggung-singgung oleh banyak orang, ya begini, ternyata tidak hanya itu saja, tapi ternyata akhlaknya juga kita lihat juga ya, kita lihat juga. Kemudian seterusnya halaman 6. Adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Sebelum kita belajar ini dan dibuka markas ini, kita harus tahu adab-adab penuntut ilmu itu apa aja. Dengannya mudah-mudahan diberkahi dalam kita belajar, diberkahi ilmu kita. Yang pertama, ayyak sudah fi talabihi wajhallahi. Hendaknya dia mencari bertujuan di dalam mencari ilmu ini adalah mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tata dulu niat-niat kita. Anda, kita belajar tujuannya apa? Mencari apa? Mencari dunia populer atau apa. Ditata dulu. Saya mencari ilmu ini tidak ada lain kecuali hanya untuk mencari wajahnya Allah. Dan di antara bentuk kayak apa sih saya mencari ilmu itu untuk wajahnya Allah? Imam Ahmad pernah ditanya, niatkan saya mencari ilmu itu mengangkat kebodohan saya. Saya kok bodoh. Mau tak angkat kebodohan saya ini dengan ilmu. Udah itu aja. Gak usah yang lain-lain. Sudah. Angkatlah kebodohan dari diri kita dengan belajar ilmu. Itulah ikhlas. Itulah mencari wajahnya Allah. Sudah gak usah kemana-mana. Awan dari ilmu bodoh. Sholat aja benar tapi gak ngerti dalilnya. Ya toh, anda bilang benar ya, tapi gak tahu dalilnya. Wudhu kita ini lo benar tapi kadang gak tahu dalilnya. Kita ini dalam keadaan bodoh. Bodoh. Kalau bodoh, kita harus ngerti. Butuh diangkat ini kebodohan ini. Butuh dihilangkan dari diri kita. Dengan cara apa? Belajar. Makanya orang yang tidak pernah belajar kung pinter. Orang yang belajar itu bodoh. Tahu kadar dirinya itu bodoh, makanya belajar. Semakin orang itu belajar, ketok bodoh nih. Kalau andai kata ada orang yang belajar kok sombong, wis pinter, itu keblinger. Iya. Dua perkara. Kalau orang itu masuk di dalamnya, dia itu merasa kurang. Satu, dunia. Dan yang kedua, ilmu. Semakin dia masuk ke ilmu, semakin tahu kekurangannya. Semakin masuk ke dunia, semakin apa? Kurang, haus saja. Enggak ada habis-habisnya. Mau sampai kapan? Dalam dunia. Laukana libni Adam wadiyani labtagho minhu salisan. Andai kata anak Adam sudah punya dua lembah mingzahabin dari emas, dia akan mencari yang ketiga. Yang ketiga, enggak akan habis-habisnya. Begitu pula orang yang mencari ilmu. Ada yang, aku orang tahu udah cukup kok. Oh, itu ngebucuk itu. Masa orang tahu cukup? Cukup apanya? Itu berarti wis mantep lah. Enggak. Enggak akan selesai, Pak. Tambah ketok bodoh nih. Orang yang semakin belajar, tambah kelihatan bodohnya. Sudahlah, tekuni belajar. Habiskan waktu kita untuk belajar. Ya, untuk belajar. Untuk belajar. Sudah enggak usah itu dan itu. Belajar saja, karena kita masih bodoh. Kita masih butuh mengangkat diri kita dari kebodohan kita. Nah, seterusnya. Dalil tentang itu bisa dibaca ya. Yang kedua. Yang kedua, bisa dibaca insya Allah ya. Itu siapainya cukup insya Allah. Kedua, biar cepat selesai ya. Al-hadharu minal hasad. Berhati-hati dari sifat dengki. Iki penyakiti wong belajar. Dengki. Apa sih artinya dengki? Definisi hasad yang paling bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Amradul Qulub, karohiyatul ghairi, enggak suka kepada orang lain dapat nikmat. Enggak suka orang lain dapat nikmat. Nih, Pak, kita belajar orang 20. Setan, kok pintar ipul ya, aku kok bodoh ya. Dengki. Gak usah, itu loh Allah berikan nikmat si A itu pinter, ngafalnya bagus, cepat paham. Biarin itu nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Ngapain kita gak suka? Sekedar kita gak suka, itu saja kita jatuh dalam masalah hasad. Ini penyakitnya wong duwe lu, Pak. Yang satu, ustaz, kalau taklim santri nih yang datang hadir banyak. Yang satu, enggak ada. Iri, hadir waiwis. Wah. Penyakit ini, penyakit enggak. Dan ini penyakit yang terselubung. Ada orang yang menyuarakan itu adalah manhaj, tapi sejatinya karena dengki. Nah ini enggak tahu, Pak. Enggak tahu kita. Tapi terkadang semisal itu. Jadi nampak dipoles. Dipoles, Pak, dipoles. Itu koyok-koyoki masalah kebenaran yang dia suarakan. Tapi ternyata terselubung di situ bukan itu intinya, tapi karena dengki. Nas'alullah salama. Ini penyakit ini berbahaya sekali. Ya jelas, Pak, kalau kita orang belajar gak mungkin sama dong. Ya mungkin A lebih disukai gurunya. Oh itu dengki, gak enak, udah tukaran gara-gara semisal ini. Hati-hati semisal ini. Cara menghilangkan dengki yang demikian ini, adillah tentang masalah dengki banyak sekali kita bahas. Sekarang cara menghilangkan penyakit ini kayak apa? Perhatikan, semua itu adalah tulisannya Allah. Sudah? Orang itu dikasih pinter, dikasih kaya, dikasih murid banyak, dikasih hafalan kuat, itu tulisannya Allah. Hikmahnya Allah nuntut yang demikian itu. Mau apa kita? Mau bantah Allah. Ya Allah, gak benar ya Allah. Allah itu gak benar. Ya Allah, Allah gak benar. Kenapa dia pintar aku gak pintar? Masya Allah, pantas gak? Gak pantas. Allah lu maha tahu. Allah maha tahu. Jadi dengan kita hasad, sama aja kita itu apa? Membantah Allah dan mengkritik Allah dan gak setuju dengan perbuatan Allah. Padahal masing-masing itu sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Kayak gitu. Hasad. Yang satu dagangannya laris. Yang satu gak laris. Yang satu bisnisnya Masya Allah. Kok laris itu ya herbalnya. Yang satu, satu aja gak kebeli. Ngamuk-ngamuk lah misalnya. Padahal apa yang dingamu itu apa? Oh semua udah tulisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini laku, ini gak laku, ini lari, gak lari. Mau apa? Begitu pula pemberian ilmu. Dan ini intabi di sini nih. Ini penyakit terselubung. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suatu saat akan terbongkar juga. Yang namanya kebusukan gak akan apa? Lama tercium. Akan tercium juga. Yang namanya bangkai pasti akan tercium. Kapanpun suatu saat akan tercium itu. Kemudian seterusnya, al-hadharu minal ijab. Berhati-hati dari bangga diri. Perhatikan, orang yang pinter sing duwe ilmu, jangan bangga diri. Anda harus memiliki sifat rendah hati. Ojo kok bangga. Apa yang kita banggakan? Ilmu juga pemberian, bukan milik kita. Ilmu itu juga sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah. Karena semuanya miliknya Allah. Apa yang kita banggakan sesuatu itu hanya sekedar dititipin. Kita dititip mobil, Pak, 10 di rumah. Apa yang kita banggakan? Woi, aku punya mobil 10. Orang tahu, ngapain kamu bangga untuk titipan? Tambah dicela oleh orang. Kamu lo itu mana sih? Stres tuh kamu itu. Kamu lo dititipi 10 mobil. Apa yang kamu banggakan? Wong itu titipan tok. Begitulah ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu sekedar titipan. Hafalan yang Allah telah berikan kepada kita, itu sekedar titipan. apa yang kita banggakan? Nah, apa yang kita banggakan? Kita akan dikatakan kurang waras kalau membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Nek dikasih pinjaman doang. Nah, itu loh, Pak. Apa yang kita banggakan dari ilmu ini? Nah, kemudian seterusnya, yang nomor 4. Wa adamu ihtiqarin nasi wa in kanu dunahu fid darajati. Tidak boleh kita meremehkan manusia walaupun mereka di bawah kita dalam masalah kedudukan. Ya, kita belajar ilmu pasti ada yang lemah hafalannya, lemah penangkapannya. Andai kata dalam belajar guru ini penyakitnya ini, berarti kan ini ada yang sudah bisa bosan diulang-ulang 4 kali, diulang-ulang 5 kali, jenuh saya. Hanya nunggu si A aja nggak paham-paham. Hati-hati ini sombong, meremehkan orang lain. Dan ingat, dengan Anda memiliki ilmu dan cepat paham, belum mesti Anda itu lebih baik daripada dia. Ukuran baik, Pak, ukuran baik adalah takwa, bukan ilmu. Kalau kita punya ilmu, hafalannya banyak, atau ini, gak bisa kita mengamalkan ilmunya. Tapi si A, ilmunya pas-pasan, mengamalkan ilmunya, puasanya, sholat malamnya, adabnya. Bisa jadi dia itu lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita banggakan? Ngapain kita melecehkan dia? Ngapain? Apakah Anda itu wis tahu masuk surga? Apakah Anda itu sudah dapat SK dari Allah, Anda yang paling baik? Belum tentu kan? Kita tuh gak ada SK dari Allah Rasulnya, Pak. Kita itu belum tahu apa kita itu orang baik atau tidak orang baik. Kita ini belum tahu, tak berupaya jadi orang baik kan? Kita juga belum tahu ajal kita itu apakah ajal dalam kebaikan ataukah ajal dalam kejelekan. Kita gak tahu. Bisa jadi orang yang pemahamannya kurang, ya kan Pak ya, ilmunya setengah, tapi dia husnul khotimah, di akhir ajalnya dia dalam kebaikan. Udahlah, nggak usah nggak gitulah, ya. Yang penting, moga-moga pemahaman kita yang menonjol, hafalan kita yang menonjol, ini jadikan kita lebih baik, lebih takwa kepada Allah. Bisa ngajari orang-orang lain, bukan malah melecehkan. Bisa memahamkan kepada orang lain, guru sudah selesai, Ustaz, biarkan nanti saya yang ngajari mereka. Didik mereka enak kan? Mudah-mudahan bekal Anda untuk bisa ke surga, bukan malah sombong dan melecehkan orang lain. Nah, Masya Allah. Seterusnya, yang nomor 5. Dan ini yang terpenting di sini, Pak. Wa yambaghi ayyutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil ilmi wa hifdhihi wa istismarihi. Wa yambaghi, dan selayaknya, ayyutahhira qalbahu, mensucikan dirinya, minal adnas, dari apa? Dari kotoran-kotoran, supaya hati itu layak bisa menerima ilmu, menghafal ilmu, dan membuahkan ilmu. Maksudnya begini, hati itu, Pak, sama aja dengan wadah. Air sama aja dengan ilmu. Kita mau ngambil air, kita lihat dulu wadahnya, bocor apa enggak bocor. Kalau kita ambil ciduk maksudnya apa? Gayung ya, gayung. Terus bocor, Bapak ambil satu tuang ke satu gayung, bocor, terus piye Pak? Airnya hilang kan? Begitulah ilmu. Kalau kita menimba ilmu setiap hari, tapi hati kita itu bocor kakek maksiat kepada Allah, mana bisa nempel? Mana bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita hafal dan kita bisa buahkan dengan amalan? Buang hati kita itu bocor. Berarti bocor hati itu dengan maksiat. Semakin banyak maksiatnya, susah untuk nerima ilmu itu susah. Toh andai kata keterima lewat telinga kanan, keluar kiri Pak, gak ada buahnya. Itu karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini loh maksiat. Luar biasa pengaruh kepada ilmu. Sebelum kita belajar ini Pak, harus banyak-banyak istighfar. Ya Allah, dosa kulo akeh. Ya, dulu saya kuliah dosa kupo lah kayak. Yo megang perempuan, yo mandang perempuan, ya sembarang kalir lah. Ya Allah, banyak-banyak taubat lah, dibersihkan hatinya. Ya tak? Ya Allah, dulu lisanku itu masya Allah, gak ada orang yang selamat dari lisanku ini. Semuanya tak telah, kecuali diriku sendiri gini ya. Ya pakai istighfar lah. Ingat ini, kalau kita pengin berhasil dalam babul ilm, wadah air itu biar senang il Pak, ini air Pak terus. Enggak bocor kan Pak? Ya segini terus kan? Nah, ini bisa dimanfaatkan orang lain. Begitulah juga hati. Hati ini kalau ketaatan, tersinari dengan ketaatan, ya kayak gitu. Ini yang susah. Dan ingat ini, dosa apa yang kita lakukan, walaupun orang lain gak tahu, tapi pasti membahayakan kepada ilmu yang kita miliki. Mudah Mbak? InsyaAllah, Alhamdulillah. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna fil jasadi mudghatan, di dalam jasad ini ada mudghah, segumpal apa? Daging. Kalau dagingnya ini baik, seluruh jasadnya akan baik. Kalau dagingnya ini rusak, apa? Ya, seluruh jasadnya akan rusak. Apa itu? Perhatikan di sini, Pak. Kita enggak tahu hati orang itu baik atau jelek, kita enggak tahu. Dengan tahu hati saya ini baik atau jelek, enggak tahu, Pak. Tapi orang bisa melihat dari amalannya. Kalau amalannya itu elek, tandai hati ini. Kalau lisannya itu buat istilah orang Jawa nyocor gua, us lisannya enggak bisa. Itu bukti Pak, hatinya elek. Jadi orang itu lihat itu hatinya elek atau enggak elek, lihat gerakan badannya. Karena yang mengendalikan semuanya adalah hati. Kalau hatinya baik, enggak akan perbuatannya itu jelek, pasti baik. Karena ketuanya adalah baik. Masya Allah, itulah hati. Berarti kalau hatinya ini gak beres, gimana bisa menerima ilmu? Itu. Sampai dijelaskan di sini, qalu tatyibul qalbi lil ilmi katatyibil ardi liziraah. Berarti kan Pak, siapa yang petani? Siapa yang pernah jadi tani? Pernah jadi tani, Pak? Hah? Siapa jadi pernah jadi tani? Pernah jadi petani? Yes, Alhamdulillah. Antum renungkan ya. Ketika antum sebelum bercocok tanam, tanah itu sama ngapain? Dibagusi dulu kan? tanaman akan kita tanam di suatu tanah. Gimana tanah ini? Kita olah dulu kan? Begitulah ilmu. Begitulah hati kepada ilmu. Sebelum kita masukkan ilmu ke hati kita, perbaiki dulu hatinya. Paham? Kedua, setelah kita baca, kita perbaiki itu, tumbuhlah tanaman. Pasti akan ada apa? Rumput kan? Nah, jangan kira awalnya kita sudah perbaiki itu, setelah itu enggak tumbuh rumput. Tidak, pasti di dalam kita belajar pasti akan ada kendala. Kendala itu pasti. Makanya itu kita harus perhatikan. Kita butuh siraman air kan? Begitu juga hati, butuh siraman ilmu. Dengan perhatikan saja bagaimana orang itu pengen berhasil di dalam bercocok tanam, perhatikan itu. Maka Anda kiaskan, samakan dengan hati. Bagaimana kita pengen merawat, bagaimana tanah itu biar baik ya, tanaman biar baik ya kan, biar bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kenapa dalam babul ilmu enggak begitu pula? Padahal sama. Masya Allah. Seterusnya, yang keenam, insya Allah sudah bisa baca. Langsung ke 8. Ana ambil yang penting-penting aja. Wayam bagi ayasbiro ala jaffati syaikhihi wasu'i khuluki. Ingat Pak, ingat ikhwan anak, guru itu manusia biasa. Ya ono marahnya. Ya ada kasarnya. Lihat santri enggak apal-apal, terkadang muncul guru itu marah. Ya toh Pak, dikandani ojo ngantuk, sing ngantuk wae. Contoh ini, guru marah lah. Lah, seseorang yang kondisi semisal ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Sabar menghadapi guru yang semisal ini. Kadang murid kan, aku dibentak sama guruku, aku tak melayu mulilah. Ya Allah, dia yang dia ingat adalah guru itu membentak dia. Dia enggak ingat betapa banyak guru itu ngasih ilmu kepada kita. Ngasih kebaikan kepada kita. Ini loh Pak, jahatnya kita Pak. Yang kita ingat hanyalah kekurangan aja, gak pernah kita melihat kebaikannya orang. Kita juga sama bos. Yang kita ingat adalah kekurangan bos saja, tapi gak pernah melihat kebaikannya. Kita hanya melihat apa kekurangan guru aja. Aduh, aku dibentak sama guru, dimarahin sama guru. Laporan orang tua, orang tua udah begitu, mana guru bangsat ngomong. Orang tuanya bodoh pisan. Yang disalahkan adalah guru. Terjadi ini. Apalagi sama anak-anak kecil Pak ya. Guru TK loh Pak, guru TK. Iku kato kepol. Capek sekali. Terkadang guru mukul apa? Anaknya, laporan anaknya nangis di depan orang tuanya. Orang tuanya enggak setuju, marahi gurunya. Ya Allah, ini loh kurang adabnya. Anak-anaknya kurang adab, tapi masih kecil Pak ya. Sing kurang adab siapa? Bapaknya, boknya. Ini kurang ajar nari. Ya. Loh kenapa? Mbok yo iling lah, ingatlah kebaikannya dia lah. Ingatlah tentang ini. Kalau orang itu ingat kebaikannya Pak, insya Allah gak akan terjadi perpecahan. Kita tuh dimarahin manusia Pak. Boyo iling, barangkali saya yang salah lah kan gitu. Selesai sudah. Tapi kalau setan yang masuk, yang diingat adalah kekasaran yang guru, kekerasannya guru, marahnya guru, itu yang diingat. Gak selesai masalahnya. setan yang ketawa. Jadi terjadi apa? Cekcok. Nanti bukan hanya itu, keluar memungkar aib gurunya. Kesalahan gurunya dibongkar. Inilah Pak setan semuanya. Nah, lihat. Qala Imam Nawawi rahmatullah alaih. Wala yasuddu ala yasudduhu dzalika. Dzalika kekasaran guru jangan menghalangi dia. Kekerasan guru jangan menghalangi dia. An mulazamatihi untuk bermulazamah dengan gurunya. Wa tiqadi kamalihi dan meyakini kesempurnaannya. Jangan sampai dengan begitu, waduh, gurunya dilecehkan ini. Jangan. Kekasaran guru, kekerasannya guru, marahnya guru, jangan menghalangi dia untuk tidak bermulazamah, duduk sama dia, mengambil ilmu dari dia. Dan jangan sampai menghalangi juga meyakini kesempurnaan gurunya. Dan kalau bisa, wa yata'awwalu li af'ali. Ya ta'awwal berhusnudzonlah. Yang memang zahirnya guru itu salah. Guru itu keras. Guru itu zahirnya lah. Antum kasih udur. Oh, barangkali punya masalah keluarga. Otaknya lagi stres mungkin gitu kan. Kasih gitu aja. Waduh, guru kok sadib marahin sama guru. Kasih udur lah. Kasih takwilan lah. Kasih pemahaman di benak kita. Di benak kita. Oh, ustadznya lagi kacau lah gitu kan. Sehingga gak konsen, marahin saya. Itu selesai sudah. Aman sudah. Ya toh, selesai sudah. Datang ke gurunya ya, ustadz, anda minta maaf. Itu selesai. Tapi kalau antum, ngamuk di belakang. Gak selesai urusannya. Setan yang ngasuh, setan. Setan semuanya. Dan ingat ini, yang belajar besok, ya apalagi gurunya satu orang. Ya kan? Ya mungkin jauh dari istri dan anaknya lagi ya. Ya kan? Secara kan gak ada anaknya lagi, istrinya lagi di sana. Mungkin lagi marah-marah kasih gitu aja. Oh iya, pantas. Kangen sama anaknya. Selesai sudah. Kalau dimarahin, gitu aja selesai. Kasihlah untungnya, selesai aman. Itu akan menutup pintu syaitan. Akan menutup pintu syaitan. Ya. Begitu ada kata antum punya bos, bosnya kok marah-marah, kasih gitu aja. Perbaiki apa yang anu selesai sudah, kasihlah udur dia. Selesai sudah, biar gak apa, terbuka pintu syaitan masuk situ. Nah, sehingga dengan kita meminta maaf kepadanya, enak pada guru itu. Sudah, gak ada masalah lagi, aman kan? Dan itu lebih enak pada gurunya. Guru menyampaikan ilmu lagi, santai, enak lagi sudah. Sehingga ada yang mengatakan, lihat ini. Man lam yasbir ala dhil li ta'allumi baqiya umruhu fi imayatul jahala. Wa man sabara alai ala amru ila izil akhirati bid dunya. Barang siapa yang tidak bersabar dengan kehinaan belajar, maka senantiasa umurnya di dalam kebutaan kebodohan. Belajar itu Pak, modok kalau menghinakan diri. Wong belajar ilmu di depan guru Pak, itu modok kalau menghinakan diri. Kalau kita enggak bersabar dengan kehinaan ini, kita akan bodoh. Kita enggak perlu bangga, kita enggak perlu sombong, Pak. Kita enggak perlu angkat derajat kita. Kalau kita posisi belajar, itu sama aja menghinakan diri kita. Artinya, dimarahi sama guru ya sabaro. Ya kan? Disuruh sama gurunya ya sabaro. Barang siapa yang tidak bersabar dengan ini, Anda tetap dalam kebodohan. Tapi barang siapa yang Anda bersabar dalam kondisi yang semisal ini, bersabar atas kehinaan belajar, maka Anda akan mendapatkan derajat di dunia wal akhirat. Ya, sudah. Kita dulu belajar, Pak, sama-sama ya. Ya udahlah, dimarahin guru, dilokno bodoh sama guru. Kamu lu kok goblok? Ya sabar. Sabar, kalau kita mau angkat, oh enak aja saya dibilang sombong, dibilang bodoh. Aku tak ya, ngapain begitu, enggak akan selesai. Pindah lagi pondok. Digituin lagi, pindah lagi pondok, pindah lagi pondok. Ya terus pindah-pindah aja. Kubul intikol, alamatu mati konyol. Wong suka pindah-pindah ya tandai mati konyol gak oleh ilmu. Ya harus sabar. Sabar. Menghilangkan diri dalam belajar, terus menunggu belajar. Jadi mungkin ada bapak-bapak tua ya kan, disuruh moco, ayo moco. Ustaz itu loh, bikin saya malu aja. Ya sabar, lebih mana? Jangan lari. Kalau kita lari, bodoh terus. Kita akan dalam posisi kebodohan. Terus-menerus dalam keadaan kebodohan. Sabar. Harus sabar, harus sabar. Nah, lihat Ibnu Abbas. Zalaltu taliban fa'azastu matluba. Saya menghinakan diri di saat saya belajar ilmu. Maka saya mulia disebabkan apa yang saya cari. Loh. Awalnya Ibnu Abbas menghinakan diri dalam belajar. Setelah dia sabar, berhasil menjadi mulia disebabkan ilmu yang dia cari. Ya sabar. Harus sabar. Baik. Nah, ini sampai jam berapa ini? Sampai asar. Atau gak ngantuk? Dah. Terus sabar ya. Ustaz dikiri ngaji terus ya. Gak ngerti saya ngantuk. Sabar. Sabar. Ya harus sabar. Ya. Baik. Yang nomor 11. Yang nomor 10. Bisa dibaca. Yang nomor 11. Qala Ibnu Juma'ah. Berkata Ibnu Juma'ah. Ayyataqaddama 'alal mudarrisi fi huduri mawdhi'id dars. Adabnya santri, adabnya penuntut ilmu datang ke majelis lebih dahulu. Ingat ini ya. Jangan guru teko, santri ini sek mandi. Sek uwek-uwek dan guri, ora pantes. Gak bener itu Pak. Nah kalau murite biasa terlambat, itu mereka gak pernah ngaku ya Pak salahnya. Ketika gurunya lagi muring-muring, nunggu setengah jam santri ini gak teko-teko, langsung pulang. Santri komentar, guru kok ngono. Loh kan, disalahnya guru nih, padahal dia gak tahu dia itu. Gitu. Ini gak benar nih. Lihat, kolak salaf. Minal adab, termasuk adab sopan santun. Ma'al mudarris, bersama guru. Ayang tadhirahul fuqaha, para fuqaha itu nunggu guru, bukan guru nunggu mereka. Wis, sudah Pak ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita suka terlambat, segera minta maaf sama gurunya. Saat aku minta maaf, aku suka terlambat gitu loh. Terlambat. Nah kalau ditentukan jam 7, mulai jam 7 guru nih, kalau guru nih terlambat wajar Pak guru. Iya, jangan bantah. Enak aja guru. Makanya ingat, kalau guru itu enggak ada kehinaan, murid yang hina. Sabar di atas kehinaan, kunci kuncinya. Kalau guru sabar, guru terlambat enggak ada komentar. Kalau murid terlambat ada komentarnya, ada adabnya. Makanya kok enak gitu? Terus saya masih belajar, saya santri. Ya sabar loh begitu. sabar. Ingat tak ya, kita harus sabar di atas kehinaan belajar. Kita harus sabar di atas kehinaan belajar. Siapa yang bersabar di atas ada, dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Terus yang nomor 12. Qala idzu jumaah wa yambaghi ayyata adaba, selayaknya dia beradab fi huduri darsi, ketika hadir di dalam belajar. Apa adabnya? Bi ayyahdhuru ala ahsanil hayati wa akmalit thahara, hendaknya dia menghadiri majelis itu pada posisi ahsanil hayah, keadaan yang paling bagus. Wa akmalit thahara, dan bersuci yang paling sempurna. Jadi ini Pak, kalau kita hadir belajar, pakaian yang bagus. Enggak harus baru, pakaian yang bagus. Ya, bersisir yang bagus. Ya, thahara, bersuci secara sempurna. Itu semua adabnya. Kalau bisa sebelum datang ke majelis, antum sudah pakaian rapi, datang wudu, sholat dua rakaat di masjid, masya Allah tenang. Entar tinggal menerima ilmu, enak. Jangan datang ke majelis sudah enggak kopiahan. Nanti ada ini, nanti ini. Ya, ada Imam Syafi'i datang ke majelis enggak pakai imamah, diambil sama uminya. Enggak boleh, suruh pakai imamah dulu. Dan ini nanti ini Ibnu Shalah rahmatullah alaih, naam, memutus pelajaran ketika lihat salah satu muridnya datang enggak pakai imamah, enggak pakai kopiah. Kalau saya jadi Ibnu Shalah, dah enggak belajar, libur. Nah itu semuanya adab. Jadi jangan kita kalau pas nazar akhwat ganteng-gantengan, kalau ngadiri ilmu santai-santaian. Ya, kalau pergi kemana-mana masya Allah rapinya, minyak wangian. Kalau ke majelis ilmu gak adus, gak apa, gak mandi, gak apa, jug-jug steko, aduh. Ini loh posisinya. Ya, lihat ini, Ibnu Shalah memutus pelajaran, enggak jadi pelajaran kalau ada kata ada santrinya enggak pakai kopiah, enggak pakai kopiah tuh lho. Jadi kalau saya jabir nanti kok wis pelajaran libur, ya sama mikirlah, kenapa libur ya? Jangan-jangan karena kita orang ngono toh. Dan ini sudah dijelaskan oleh hadis Jibril. Ya, Anda bisa baca di situ. Rambutnya terus-terusnya dirapikan lah gitu kan. Baik. Kemudian yang nomor 13. Wa yahdhuru wa yahdhuru wa yuhdhiru wa yuhdhiru kitabahu alladhi yukra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu binafsi. Kan iba seorang santri kalau datang pelajar hendaknya bawa buku yang dipelajari. Jadi kalau belajar enggak bawa buku itu mboten tepat. Mboten beradab. Bis. Kedua, kalau dia bawa buku, dia bawa sendiri. Dia bawa di tangannya. Jangan letakkan di bawah itu. Nah. Kalau ada meja enggak apa-apa, jadi jangan letakkan di bawah. Nanti bawahnya enggak boleh tangan satu, tangan dua lagi nih. Ya ini adab loh, kita enggak pernah gitu kan Maya. Ya wes. Wes kadang ngaji juping. Apa juping itu, Pak? jiping ya. Apa jiping? Ngaji kuping, jiping ya, ngaji kuping, ngaji jiping ya, ngaji kuping ya. Wis, mari ngono. Pi, gak nggawa pena, gak nggawa buku, gak bawa apa. Aduh. Gak iso ngene belajar. Karena terus ngaji kita ngaji apa? Apakah kita langsung lengket ilmunya? Gak iso lengket, Pak. Datang majelis taklim, selesai tanya, ayo tadi ngaji apa yuk? Bosat, lali. Itu baru selesai taklim. Apalagi sehari lagi, dua hari lagi, tiga hari lagi. Wih, coba Pak, kalau kita mikir deh, lo ngaji Pak, sudah berapa tahun? Tapi ilmu nih yang kita kaji, setiap kali dapat ilmu, kan gak bisa netel tuh Pak. Memori ini kebudeng Pak, atau yang apa? Gak bisa ngerekam. Ya karena harus muda lah. Apalagi udah tua, wis hafalannya berkurang, wis mumet mikir anak istri, mikir delek duit yang lainnya. Nah kalau gak ditulis mau diapain? Tak bisa lah. Kita jangan kayak nonton TV lah Pak. Kalau nonton TV walaupun godok tulisannya Pak, ngerekam Pak, oh setan kok. Iya ono berita drama Kumbara atau siapa? Ceritanya siapa? Ceritanya apa jenis? Siapa itu jenisnya itu? Arya Kamandanu. Kan dari dulu kan masih memori, masih ingat aja itu kan. Ini pelet ya. Itu seiling lah. Tapi cuma pelajaran kita dulu kalah seingat atau orang. Itu setan Pak memang Pak. Pinter setan itu. Itu lho Pak. Tapi kalau kita belajar gak ada bukunya, gak ditulis, terus mau apa? Itu lho. Makanya di sini. Wala yadhu halal qiraati alal ardi mabtuhan. Tidak boleh meletakkannya ketika membaca di bumi dalam keadaan terbuka. Ojo didekek neng tanah, jangan diletakkan di lantai dalam posisi terbuka. Itu enggak pantas, enggak boleh, enggak beradab. Nah, bal yahmilhu biyadai, bahkan hendaknya dia bawa dengan kedua tangannya, dengan kedua tangannya. Itu adabnya belajar. Adabnya belajar. Wis mudeng? Kalau mudeng Pak sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan setelah asar insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتاب الأذكار bab berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu. Lihat halaman 25. Al-qana'atu bid-dunya. Penuntut ilmu hendaknya dia memiliki sifat qana'ah. Qona'ah terhadap dunia. Ingat, talibu ilmin, penuntut ilmu, hendaknya dia punya sifat qona'ah terhadap perkara dunia. Apa qona'ah? Merasa cukup ya, cukup. Baik. Dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Sa'di rahmatullah alaih, i'lam ketahuilah annal qana'ata bil yasiri wal iqtisada fi amril ma'isyati matlubun min kulli ahad. Ketahuilah bahwasanya qana'ah dengan perkara yang sedikit dan iqtisad sederhana di dalam perkara kehidupan ini, itu dituntut oleh setiap manusia. Setiap manusia dituntut padanya untuk qanaah terhadap perkara dunia. Setiap manusia, lebih-lebih penuntut ilmu, lebih-lebih orang-orang yang mustaghiluna bil ilmi, lebih-lebih orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Kata beliau, fa innahu kal muta'ayyini alaihim, maka sungguhnya ilmu itu, qanaah itu seakan-akan perkara yang wajib bagi penuntut ilmu. Seakan-akan orang-orang yang menuntut ilmu itu satu keharusan bagi dia untuk qanaah, merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia itu kepadanya. Karena apa? Lihat. Karena ilmu itu wazifatul umur li kulli aw mu'dami. Karena ilmu itu adalah tugas seumur hidup atau kebanyakan umur itu dihabiskan untuk ilmu. Sehingga enggak ada bang, waktu untuk cari dunia, seakan-akan begitu untuk penuntut ilmu. Nah, maka kata beliau, maka kapan saja kalau kesibukan dunia itu sudah menimpa kepadanya, maka berkuranglah semangat untuk mencari ilmu. Semangat berkurang dan bertambah sesuai dengan kadar rakusnya kita terhadap dunia. Semakin kita rakus terhadap urusan dunia, semakin mengecil semangat kita dalam mencari ilmu. Dan itu wajar. Mafhum? Lihat aja, semakin bisnis maju, semakin mundur ngajinya. Semakin ngajinya maju, dunianya semakin turun. Dan gak mungkin ketemu dua-duanya ini. Nilai dunia oke, nilai ilmu oke, gak bisa. Pasti ada yang terkalahkan. Makanya bagi penuntut ilmu yang dia sudah siap untuk mencari ilmu, dia harus rela meninggalkan itu semuanya dan mencukupkan apa yang ada, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit, kalau dia ingin berhasil dalam mencari ilmu. Masya Allah. Begitu ikhwan, keterangan beliau. Bahkan Ibnu Qayyim juga membahas masalah ini juga. Tidak akan ketemu masalah ilmu dan dunia. Dunia ini masuk ya, kedudukan, harta, dan seterusnya. Kalau kita mencari ilmu didampingi dengan mencari dunia, gak akan dapat ilmu itu, jelas. Semakin kita masuk di dalamnya, semakin kurang ilmu itu dari kita. Semakin kita mendekat kepada dunia, semakin menjauh ilmu itu dari kita. Semakin menjauh. Nah, kemudian lihat Yahya Ibnu Katsir rahimahullahu taala halaman 26. Kata beliau, la istata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diraih dengan jasad yang enak. makan yang enak, jasad yang harus ada AC, semuanya enggak bisa. Ilmu itu akan diraih dengan kita harus melarat. Jadi jangan kira ilmu itu diraih dengan makan kenyang, enak, lalu pinter, enggak. Ilmu itu diraih dengan cara yang melarat. Enggak punya apa-apa, hidup sempit, dunia enggak, ini enggak punya, ini enggak punya, itu ilmu. Bahkan berkata Imam Ibnu Abi Al-Barr rahmatullah alaih, "Mirasul ilmi khairun min mirasiz zabi wal fiddah." Warisan ilmu itu lebih baik daripada warisan emas dan perak. "Wan nafsu shalihatu khairun minal lu'lu'i." Jiwa yang soleh, jiwa yang baik itu lebih baik daripada mutiara. Dan ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang enak, yang santai, enggak bisa. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Inna hadzal amra," sesungguhnya perkara ilmu ini, "layyunala," tidak akan bisa diraih, "hatta yudaqa fihi ta'mul faqri," sehingga akan dirasakan di dalam mencari ilmu rasa kefakiran. Suf, ilmu ini enggak akan bisa diraih sehingga orang tadi merasakan kefakiran. Masya Allah. Kita lihat saja Imam Malik rahmatullah alaih menyebutkan keadaan Imam Rabi'ah gurunya di saat beliau mencari ilmu. Beliau Imam Rabi'ah menjual kayu atap rumahnya, dijual dalam rangka mencari ilmu. Imam Rabi'ah Suf menjual atap rumahnya, Pak, menjual atap rumahnya. Beliau jual dalam rangka mencari ilmu. Dijual dunianya dalam rangka mencari ilmu. Ada thalibul ilmin malah jual kitabnya. Sepeda motornya enggak dijual. Kitabnya sing didol. Thalibul ilmin keliru. Yang namanya thalibul ilmin bukan begitu. Harusnya dia jual dunianya, bukan ilmunya yang dijual. Bahkan beliau mengatakan, "Hatta kana yaqulu ma yulqa ala mazabilil madinati minaz zabibi wa asharati tamri." Sampai-sampai Imam Rabi'ah makan apa-apa yang dibuang di tempat sampahnya Ahlul Madinah, berupa zabib kismis dan perahan kurma. Kurma yang diperas itu kan tinggal ampasnya, itu yang dimakan. Masya Allah. Kita sampai gak jual apa-apa tau? Hah? Udah taklim, makan siang sudah ada yang ngasih makan tau? Enak epol kita. Tinggal semangat belajarnya. Ya. Coba lihat Imam Rabi'ah Suf, makan dari tempat sampah, coba lihat. Kenapa? Karena fakir menimpa kepadanya. Tenang, begitulah berhasilnya mereka lalui dengan cara yang semisal ini. Mereka berhasilnya dalam babul ilm, mereka rasakan dengan semisal yang demikian ini. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Syu'bah rahmatullah alaih mengatakan, "Man talabal haditha aflas." Siapa yang mencari ilmu hadis, siapa yang mencari hadis, maka dia akan bangkrut, enggak akan punya apa-apa. Jadi kalau antum yang mau sudah standby 2 tahun di sini, jangan noleh kemana-mana. Teman saya kok kerjanya mantep ya, dapat 1 hari 10 juta, 20 juta. Antum kalau lihat dia, ajar kamu udah. Enggak usah dilihat itu, biarin dia. Kondisi Anda enggak punya duit itu wajar, sunnatullah. Menurut ilmu itu enggak punya duit itu sunnatullah. Iya. Kalau hantu melihat, wah enak ya, si teman kerja sepeda motoran baik, kita ongkelan gitu ya, ya sudah wajar ya, mana hantu menurut ilmu. Nah, bahkan Imam Malik, bahkan Imam Syu'bah tetap mengatakan, man alaha fi talabil ilmi faqad awrathahu al-faqr. Siapa yang memiliki minatan yang kuat untuk mencari ilmu atau mencari hadis, fakir itu warisannya. Kemiskinan itu warisannya, bukan duit warisannya, tapi kemiskinan itulah warisan warisannya. Makanya qanaah. Jadi kalau nanti ya makan ikan tahu, alhamdulillah. Hanya makan kerupuk, ya alhamdulillah. Jangan nengok yang lain. Nengok bapak itu ikan ayam, ya biarin, lain. Ya pak ya? Lain. Ya sudah berkeluarga, sudah harus ini. Antum sudah belajar, sudah. Gak usah nolek gitu-gituan. Anda kata makan sehari berapa? Sekali saja, ya sabar. Kalau kita pengen berhasil dalam mencari, ini taruhannya. Ini taruhannya. Pernah kami waktu Syekhuna mengatakan begini, Syekh mobil lewat, saya bisa ngasih setiap hari kepada kalian itu ikan ayam, bisa. Tapi kalau setelah makan ayam ngapain antum? Kenak entura turu tora turu enak. Jadi kita makannya, ya Allah, roti. Satu roti kecil gini, satu keras dimakan, kalau pas terlambat makan nggak dapat, lapar nggak punya duit untuk beli, itu biasa. Ya emang gitu, mau diapain lagi? Kalau kita sudah siap menjadi penuntut ilmu, jangan arep-arep duit, jangan arep-arep kaya. Jangan arep-arep yang lain-lain. Ya segitu warisannya. Anda tuh miskin udah wis. Gak punya apa-apa. Jangan menghayal kemana-mana. Ini sunnatullah. Orang-orang yang penuntut ilmu itu, ya gini nih keadaannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, la yutlabu la yatlubu hadzal ilma ahadun bil mali wa izzin nafsi fayufliha. Enggak ada ceritanya seorang mencari ilmu dengan kekayaan dan kesombongan lalu dia akan berhasil. Perhatikan Pak, tidak ada ceritanya seorang itu mencari ilmu dengan kekayaan dunianya dan dengan jiwa yang sombong, dia akan berhasil. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Jadi kalau kita pengen cari ilmu, tapi dengan kekayaan kita, dengan harta kita, gak bisa pak. Koyok-koyok pak yo. Berapa banyak? Ya dulu ya, dari beberapa tempat. Dari Britania, Amerika. Ya, itu kita beri masa, duitnya banyak kan pak, masa makan enak, kemudian gak akan bisa. Gak ada ceritanya seorang itu berhasil mencari ilmu dengan kekayaan, dengan dunianya dan dengan kesombongan, dia akan berhasil. Gak ada ceritanya. Yang ada ceritanya apa? Walakin man talabahu bidhillatin nafsi wa dhaikil ash aflah. Akan tetapi siapa yang mencarinya dengan kerendahan hati, kerendahan jiwa, dan dengan kesempitan hidup, nah, maka inilah yang berhasil. Jadi mencari ilmu dengan kesempitan jiwa, kesempitan apa? Hidup ya, dengan kerendahan hati, dengan kerendahan jiwa, nggak sombong. Ini yang berhasil dalam mencari ilmu. Ini yang akan diberkahi ilmunya, dan dia akan berhasil dalam menimba ilmu. Harus fakir, harus sempit kehidupannya. Mafhum? Ya, jelas ya kawan? Ya ini sabar ya. Ya kalau kita ingin mencari ilmu dan ingin berhasil, ya disuruh milih dunia apa ilmu, ya tinggal taruhannya. Enggak, kedua-duanya mau tak rangkep ya enggak bisa. Enggak bisa. Yo ngambang dua-duanya. Dunia ya ora oleh, ilmu ya ora oleh. Ya harus anu. Kalau memang itu yang dicari. Ya, pengin bisa baca kitab berjuang. Bicarane, yo ninggalkan sebagian dunianya. Oh, pengin belajar ilmu, pengin bisa baca kitab, pengin ngerti nahwu, tapi kalau samping kerja dengan belajar, yo yo lek katok, Kak. Katok capek. Tapi enggak dapat. Tapi kalau sekedarannya ngaji, ya gitu aja. Yo dapat, Pak. Yo ngaji gitu aja, sempat ngaji, enggak sempat ya enggak ngaji. Iya, jadi ilmu sampingan nih. Kerjone utamai ya enggak berhasil, Pak. Harus dikorban, ada dikorbankan gitu. Begitu pula Syekhuna, Syekh Mobil mengatakan di sini. Beliau sering nasihati santri-santrinya, para tolabannya, untuk bersabar dengan kehidupan yang sempit. Menasihati. Beliau mengatakan, saya bisa. Kan kalau para mutazawijin yang berkeluarga kan hanya dikasih berapa rial ya. Berapa ratus rial. Punya anak dua, punya anak ini. Tapi kehidupannya sempit. Tuh diapain. Tapi bersabar ala hadza, makan ala kadarnya, naam, dan berpakaian ala kadarnya, kehidupan dunia, naam, dipersempit apa diperirit ya, karena enggak ada memang, Pak ya. Begitu aja. Berhasil dalam mencari ilmu. Berhasil dalam mencari, tapi berbeda dengan orang yang dihadapkan dunia. Semua sudah serba ada ini. Jangan harap, oh kalau ada ini enak, enggak bisa, Pak, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, kemudian selanjutnya qala Imam An-Nawawi rahmatullah alaih halaman 31, Pak ya. Wa yardha bil yasiri minal quti wa yasbir ala dhaikil aishi. Penuntut ilmu hendaknya dia ridha bil yasiri dengan makanan yang sedikit, minal quti dari makanan pokok. Iya, dari makanan pokok yang biasa satu piring dikasih setengah piring, dia sabar dan ridha atas hadza. Dan dia bersabar atas sempitnya kehidupan. Jadi kalau nanti pas makan ya, kan ya, pas makan terus harusnya 3 kali gitu, pas enggak ada 2 kali, ya sabar. Harus ridho dengan makanan yang sedikit dari makanan yang ada, harus ridho. Jangan kita berantem gara-gara makanan, isinlah malulah. Ya, pembagian apa? Pembagian kerupuk, yang satu 4 kerupuk, yang satu 2 kerupuk, gelutan. Tengkaran gara-gara ini. Ini gak kerupuk, apalagi jabatan. Lama tengkaran. Ya sabar, sabar. Nah. Kemudian berkata Abu Hanifah rahmatullah alaih. Halaman 32. Yusta'anu 'alal faqhi bi jam'il hammi wa yusta'anu 'ala hadfil 'ala'iki bi akhdhil yasiri indal hajati wa la yazid. Yusta'anu 'alal faqhi, diminta bantuan untuk supaya kita paham dengan cara bijam ilham, mengumpulkan tekad. Jadi kalau kita pengin belajar dan pengin paham, kita harus kumpulkan tekad kita, kuatkan tekad kita. Tapi kalau kita ingin belajar nahu setengah-setengah, nggak jadi pak, nggak jadi. Pengen masuk program ini, anu maju mundur, milih ini milih itu, nggak bisa. Harus bijam ilham, mengkokokkan, mengumpulkan seluruh tekadnya untuk belajar agama. Nggak akan bisa diambil ilmu ini kecuali dengan cara ini. Kemudian dan juga membuang hal-hal yang merintangi Anda dalam mencari ilmu. Membuang segala apa-apa yang merintangi Anda di dalam mencari ilmu, dibuang. Terlebih-lebih dengan mempersedikit urusan dunia dan tidak menambah urusan dunia kecuali yang dia butuhkan. Hal apa saja yang merintangi Anda di dalam mencari ilmu, sudah lepas itu. Lepas. Dan hendaknya dia mengambil dalam urusan dunia secukupnya, secukupnya yang dibutuhkan saja dan enggak usah lebih daripada itu. Mudah, Pak. Jadi kalau anda kata kita pengin belajar onong wedo ayu, tinggalkan aja dulu. Sana-sana dulu. Anda kata ada perempuan SMS, aku pengin nikahi, aku nikahi deh. Aku cinta sama kamu. Dah, tutup HP-nya, banting HP-nya, dan lepas. Jangan dibuka terus. Itu rintangan yang akan nanti kan setelahnya kan bisa belajar cari sopo. Iya, itu rame. Me, bayangan aja. Kalau saya nanti sama istri saya bisa ini, itu bayangan. Setelah nikah, bukan itu belajarnya, tapi apa? Murojaah bikin anak yang terus menerus. Iya, itu ayalan. Kalau dulu mungkin, dulu kan semangatnya tekad kuat ya. Apalagi istri minta ini nggak ada duit, susah. Iya, aduh aku belikan ini, aduh antarkan ini, susah. Harusnya belajar murojaah hafalan, ya murojaah sama teman, istri telepon pulang dulu. Udah, ngapain? Gak bisa. Semua rintangan yang menghalangi Anda dalam thalabul ilm, sementara itu tutup dulu. Sudah, tutup dulu. Tutup dulu, tutup dulu. Kalau Anda ingin berhasil dalam mencari ilmu. Jelas? Makanya kalau ditanya, Anda ingin menikah atau ingin mencari ilmu? Ya, kalau untuk kita-kita sarankan, ya, ya, yang itu cari apa? Kalau ilmu dulu, kalau pengen ilmu, cara menikah dulu. Loh kok bisa? Kan bisa dua-duanya. Selama itu nggak wajib loh pak ya. Kalau anda kata saya wajib menikah, kebelek kayak mau BAB aja, beda lagi hukumnya ya. Untuk kita-kita nggak bisa pak. Mengumpulkan nikah ya oke, thalabul ilmu ya oke, itu bisa toh. Tuntutan banyak pak, tuntutan banyak. Istri butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kalau sudah punya anak butuh ini, bisa. Harus kerja dong. Nah kalau kerja, kebutuhannya banyak. Ya kalau kita kerjanya enak, kalau kerjanya melarat, beda. Kalau itu kan banyak anak butuh ini, oh susah. Makanya kalau pengen belajar, fokuskan dulu ilmu. Pikiran kamu, fokuskan dulu pikiranmu. Dan omongan saya ini pak ya, banyak terjadi di santri-santri. Ustaz saya ingin belajar dan juga ingin menikah. Gimana kok? Satu tahun setelahnya gak kuat, pulang. Loh kenapa pulang? Gak ada duitnya. Ya iyalah, siapa membiayai? Gak punya kerjaan, gak punya untuk dikirim, mengandalkan mertua. Ya mertua, nah mertua. Mertua ya ada busannya toh. Kenapa semertua itu ada busannya yang ada manusia? Ada ya kawan, ada. Tapi ingat, kalau memang ya bab wajib ya jangan ditanyakan itu. Kalau wajib kebelek kawin, nikah ya nikah om kebelek kan. Tapi masalahnya selama anda naam itu sama-sama ya sunnah ya enggak, ya mubah saja gitu kan. Antum masih kuat untuk mencari ilmu, cari ilmu. Syekhul Islam Imam Nawawi enggak menikah karena sibuk dengan ilmu. Imam Nawawi umur 40 tahunan, beliau enggak menikah sampai meninggal. Enggak menikahnya bukan karena benci kepada sunnah, tapi enggak ada waktu untuk itu, semuanya untuk ilmu. Masya Allah. Ya, lihat kitab-kitab beliau, banyak kitab-kitab beliau. Kalau sudah menikah, waktunya harus terbagi. Kalau istrinya sadar, kalau enggak sadar, mau ngaji digandoli. Mau belajar malam, mas jangan belajar malam. Wis ruwet urusane. Iya urusane ruwet ya. Nah. Qala Ibrahim Al-Ajuri rahimahullah, man talabal ilma bil faqati warisal fahma. Barang siapa yang mencari ilmu dengan serba kekurangan, Allah akan berikan dia pemahaman. Barang siapa yang mencari ilmu dengan serba kekurangan, maka Allah akan pahamkan dia ilmu. Pahamkan dia agama. Pahamkan dia ilmu. Allah akan memberikan pemahaman kepadanya. Dalil, Pak. Jadi kalau mangan kenyang, mangan enak, biasanya otak ibu tua. Pemahamannya kurang karena terlalu enak. Nah ini hukum-hukum ghalib, Pak. Hukum mayoritas. Gak bisa dipukul rata kan. Ini kebiasaannya. Orang yang mencari ilmu dengan serba kekurangan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia pemahaman. Mafhum, Mbak? Tapi anak kok lapar terus, kok bodoh. Menciptakan ibu itu baby mana. Jadi jangan di kalau menciptakan ibu itu baby mana, Pak ya. Allah Ustaz. Baik. Kemudian selanjutnya al-julus ma'asyekh. Apa adab kita ketika duduk bersama guru? Qala ibn Juma'ah rahimahullah, ayyajlisa baina yaday syekhi jilsatal adab. Hendaknya seorang murid duduk di depan gurunya sebagaimana hendaknya duduk dengan beradab. Ya, kondisinya, keadaannya, duduknya beradab. Au mutarabbian, atau duduknya bersilah. Duduk di depan gurunya adalah bentuknya bersilah. Bitawadhu'in wa khudu'in wa syukurin wa khusyu'. Dengan tawadhu, rendah hati. Khudu' tenang, khusyuk. Jadi duduk di depan syekh, depan gurunya, ya duduk beradab, ya atau bentuknya bersila dengan tunduk, ya dengan khusyuk dan seterusnya. Wa yusghi syaikha nadhiran ilaih, mendengarkan perkataan gurunya sambil melihat kepada gurunya. Memperhatikan, mendengarkan perkataan gurunya sambil melihat kepada gurunya. Kemudian wa yuqbilu bi kulliyatihi alaihi muta'aqqilan li qaulihi, menghadap kepada gurunya secara sempurna dan berusaha memahami perkataan gurunya. Jadi kalau pas taklim jangan setengah-setengah. Pikirannya di rumah, ya kan? Sambil taklim, jangan. Itu nggak boleh, nggak pas. Jadi duduk di depan gurunya, menghadap seluruh konsen ya, seluruh jiwa raganya di depan gurunya. Nah, dan berupaya bagaimana cara memahami perkataan gurunya, sehingga tidak perlu diulang lagi. Jangan sampai kita saya nggak paham. Gak pahamnya karena setengah. Ingat istri dan anaknya dan ingat ilmu. Ya kalau di hadapan ilmu sudah, lupa dulu istri, lupa dulu anak, lupa dulu kerjaan, lupa dulu itu dan itu. Hadapkan seluruhnya, berupaya memahami apa perkataan gurunya dan memahami apa ilmu yang akan disampaikan kepadanya. Itu adab ketika kita duduk bersama guru dan bermajlis di depannya. Wala yaltafitu min ghairi darurat, tidak boleh menoleh kecuali darurat. Enggak boleh menoleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, duduk sama gurunya ketika taklim, tolah-toleh seperti Joko Toleh. Iya, tolah-toleh seperti Joko Toleh. Posisi konsen ya. Konsen. Jadi enggak boleh dia menoleh ke kiri, ke kanan tanpa darurat, tanpa satu tuntutan yang harus sehingga dia harus menoleh. Kalau enggak ada, enggak boleh menoleh. Masya Allah. Begini ya. Wala yang duru ila yamini au shimali au fawqau quddama. Tidak boleh dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke kakinya tanpa dibutuhkan. Nah. Alhamdulillah. Wala yang bagi ayang buru ila ilai. Enggak sepantasnya dia melihat kecuali kepada gurunya. Wala yaqtaribu li dujjatin yasma'uha au yaltafitu ilayya. Tidak sepantasnya dia. Tidak sepantasnya dia goncang. Goncang karena suatu gaduh yang dia dengarkan atau dia menoleh kepada sesuatu gaduh yang dia dengarkan. Jadi ketika kita taklim terus ada dok gitu, ya kita itu jangan noleh dia, tetap pada posisi tak taklim. Kita kan enggak ada tok tok tok apa tadi ya. Ini jadi kalau kita sudah duduk dalam taklim begitu keadaannya, jadi jangan sampai kita menoleh atau goncang atau berupa duduk kita disebabkan suatu doja kegaduhan ya yang dia dengar sehingga dia menoleh kepadanya. Wala ya'bas biyadai aw rijlai aw ghairi min adai, tidak diperkenankan dia bermain-main dengan kedua tangannya atau dengan kakinya atau selain keduanya dari organ tubuhnya. Main-main gini, Pak. Atau gini. Atau lihat kakinya yang ada apa ujung jempolannya itu kan? Ada apa? Kotorannya di tubuh sambil taklim. Itu keadaan kita dalam belajar, Masya Allah ya. Jadi posisi memang kita belajar itu Masya Allah berat, tak berat. Jadi posisi harus konsen pol. Makanya kalau pas selesai itu kan lapar, Pak. Wajar, Pak ya. Karena konsennya pol ya. Gak boleh main tangan, gak boleh main kaki, gak boleh organ tubuh gatel-gatel. Bisa kok dibiarin aja. Tapi semuanya konsen dalam babul ilmu. Masya Allah. Wala yallahu yadau ala lihiyati awfami. Gak boleh dia meletakkan tangannya di jenggotnya. Taklim begini. Atau mulutnya, atau di mulutnya. Atau dia ya apa biha fi anfi, atau dia bermain-main apa di hidungnya, ambil apa Pak? Upilnya, kotorannya. Pas taklim santai, ambil apa? Kotorannya. Masyaallah. Kayak nonton bioskop sambil nonton, ya Allah ya. Yastakhriju minha syai', atau dia mengeluarkan dari hidungnya sesuatu yaitu kotoran. Wala yaftahu fa, tidak boleh membuka apa? Mulutnya. Pas taklim lambenya dibuka, wai. Atau yukri sinna, membunyikan giginya. Gigi dipadukan dengan gigi yang lain sehingga bunyi. Dan juga tidak boleh apa yusabbik biyadai. Jadi main-main begini. Sabbaka biyadai. Enggak boleh juga bermain-main dengan sarungnya. Bermain dengan sarungnya, dengan kopiahnya, dengan yang lain. Hadza Ini enggak sepantasnya untuk dijalankan oleh talibul ilm. Kalau kita pikir gini, Pak, kayak kita gimana nih, Pak? Masyaallah. Berat, Pak, ya. Makanya kita ini masyaallah. Ya, moga-moga Allah mengampuni kita lah. Dan moga-moga guru-guru kita memaafkan kita. Karena bagaimanapun kita waktu belajar menyakiti hati guru-guru kita. Kita enggak sopan di depannya. Kita itu berbuat enggak beradab di depannya. Nah. Kemudian lihat Imam Qatadah. Halaman 35, lihat Qatadah, Pak. Ma qultu li muhaddisin qattu ait alayya. Kata Qatadah, saya tidak pernah mengatakan kepada ahlu hadis supaya dia mengulangi lagi apa yang dia sampaikan. Sekali dia mengulangi, saya langsung hafal. Sekali dia mengucapkan hadis, saya langsung hafal. Kenapa, Pak? Karena dia perhatian sempurna terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi dia enggak pernah, Ustaz, ulangi lagi, Ustaz. Saya enggak paham, enggak pernah begitu. Enggak pernah. Sekali dia nyampaikan hadis, saya langsung hafal. Menunjukkan apa? Perhatian yang sempurna terhadap apa yang dikatakan oleh seorang ahli hadis tadi. Masya Allah. Wa ma sami'at udhuna yaqattu illa wa qalbi. Dan tidaklah telingaku mendengar kecuali aku sudah hafal apa yang dia. Telingaku mendengar kecuali hatiku sudah hafal. Luar biasa. Jadi telinganya ini masya Allah ketika mendengar sesuatu langsung dia hafal. Langsung dia hafal. Ini juga diantaranya apa? Karena perhatian yang sempurna terhadap apa yang dikatakan oleh gurunya tadi. Kemudian selanjutnya, ini setelah maghrib. Oh, setelah isya tadi. Oh, maghrib kosong. Masih ada? Di mana? Sini. Maghrib taklim majelis ya? Iya toh? Iya, biar selesai kan? Biar saya cepat pulang. Terusnya, al-hirsu ala majalis al-ilm. Ingat ini, semangat menghadiri majelis ilmu. Ingat, kita tadi penuntut ilmu, Pak, bukan pencari dunia. Ingat loh ya, kalau kita pencari dunia, dimanapun ada dunia kita cari. Kita pencari dunia. Tapi kita penuntut ilmu. Ingat loh ya, kita sudah dapat gelar penuntut ilmu. Wis, kalau sudah begitu keadaannya, maka seharusnya kita bersemangat mencari majalis ilmu, tempat-tempat ilmu. Nah, wa yarta'a fi riyadhiyah, dan kita singgah di taman-taman ilmu. Majelis ilmu itu taman, Pak, taman surga. Hendaknya kita singgah di taman-taman surga. Dan taman-taman surga adalah apa? Ilmu, halaqatul ilm. Halaqah ilmu adalah taman-taman surga di dunia. Kita ini, Pak, walaupun enggak ada tamannya ini, Pak, taman. Kenapa kok begitu? Karena taman adalah penyejuk mata, penenang hati, itu namanya taman. Kenapa kita jauh-jauh ke taman safari Jakarta, Pak? Atau safari yang mana itu? Di daerah mana itu? Malang atau mana? Supaya mata penyejuk mata dan hati tenang. Itu toh kita cari. Penuntut ilmu untuk penyejuk mata dan penenang hati bukan di sono, di majelis ilmu. Itu bukan penuntut ilmu. Kalau kita cari ketenangan, cari penyejuk mata, bukan di tempat-tempat itu. Keliru. Itu justru membuat apa? Hah? Membuat apa? Membuat panas. Bukan sejuk lagi, bikin panas. Ono cewek-cewek, ono perempuan, ono panas, Pak. Apalagi lihat mereka cantik-cantik pulang bujune kok elek ngene iki piye? Susah semuanya. Ke majelisul ilm. Ke majelis-majelis ilmu. Itulah penenang hati. Itulah penyejuk mata. Lihat. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Apabila kalian itu melewati taman-taman surga, fartau, maka singgahlah di situ. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa taman-taman surga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Halaqatul dzikr, halaqa ilmu." Khilaqul dzikri, halaqa ilmu. Itu taman-taman surga. Masya Allah. Kalau kita ingin taman-taman surga di dunia, menghadiri majelis ilmu. Kenapa lihat? Kenapa halaqatul ilm, halaqa ilmu itu dikatakan taman-taman surga? Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaika. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekelompok kafilah, sekelompok yang selalu mengelilingi, selalu keliling. Pak Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, sekelompok malaikat yang malaikat ini keliling terus. Ngapain keliling? Bukan keliling cari duit atau keliling cari pemandangan, itu ada apa, ada pohon ini, bukan. Mereka keliling yatulubuna hilaqa zikri. Mereka keliling untuk mencari halaqa ilmu. Fa'idha atau alaihim hafubihim. Apabila mereka mendatangi majelis-majelis ilmu itu, mereka langsung mengelilinginya. Ketika ketemu, di sini ada majelis ilmu. Langsung mereka mengelilinginya. Kalau udah mengelilinginya, malaikat mengelilinginya, turunlah ketenangan, turunlah rahmat. Nangkat nazala bihimul sakinah wa hasab bihimul malaika ya wa nazala bihimul sakinah. Ketenangan turun pada mereka. Itu ketenangan, ikhwan, ketenangan. Nah, itu di majelis Allah. Kita harus semangat ini. Kita harus semangat. Semangat menuntut ilmu untuk meraih ketenangan, meraih mendatangi taman-taman surga untuk mencari ketenangan dan penyejuk mata. Harusnya semisal itu. Nah, kalau kita malas, gimana mau dapat taman-taman surga? Bagaimana kita kalau malas? Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ulama dahulu. Kita lihat ulama dahulu. Ibnu Abbas, semangatnya beliau ke majalisul ilm, mencari ilmu. Naam. Bagaimana beliau-beliau ini? Yati abwab as-sahabati fi isid dhahira yas'aluhum 'anil hadis. Lihat Ibnu Abbas di siang-siang yang begitu panasnya, mereka-mereka itu mendatangi pintu-pintu para sahabat, mendatangi mencari hadis, mencari ilmu di para sahabat Nabi. Semangat mencari ilmu, semangat mencari majelis-majelis ilmu. Di siang bolong yang gitu panasnya, mereka seharusnya istirahat, mereka gunakan untuk mencari ilmu. Kita datang ke masjid, ada AC, ada kipas angin, enak ya, ono minuman, ono makanan, tinggal opo isa. Hah? Tinggal apanya pak? Tinggal tidurnya. Lah karena kita kenyang kan, tidur kan ngantuk kan? Ada AC ngantuk kan? Nah inilah masalahnya, ada AC, ada kipas angin, ngantuk. Gitu pak ya. Nah kalau gak ada kipas angin panas susah dia. Ya itulah serba susah ya. Aduh. Nah, dan mereka-mereka juga suf, ketika luput padanya suatu hadis, dia gak hadir di majelis ilmu, dan luput padanya hadis, satu hadis saja, jatuh sakit orangnya. Kita gak datang ke majelis ilmu, selalu santai, Satu minggu enggak ngaji, santai. Satu bulan enggak ngaji, santai. Dulu enggak. Seorang salah satu dari mereka luput padanya satu hati saja, luput padanya satu hati saja menyebabkan dia sakit. Menyebabkan dia sakit. Kita ya enggak mudeng ya wis santai enggak mudeng. Lah yo patine iki yo. Pernah enggak kita enggak mudeng ngaji, enggak bisa maca kitab tak menangis. Pernah enggak kita enggak bisa maca gundul, kitab gundul, lalu kita menangis? Pernah enggak? Oh enggak. Dan nangis. Dan nangis. Tapi kalau kita, waduh waktu ini kerja cah, harusnya dapat 1 juta gitu, serah kerja, langsung wedeh gitu kan. Ditanya istrinya, kenapa kamu gitu? Aku harusnya kerja. Harusnya dapat 1 juta gitu, terus gak sudah kerja, gara-gara kamu ini. Oh marah-marah istrinya. Tapi kalau gak taklim, saya enjoy, saya gak taklim. Kemana? Waktu ini taklim dari istrinya, dari suaminya. Wah taklim ini, kok usah taklim. Bi, ayo kita jalan-jalan ke apa simpang lima mana lo, jalan-jalan. Enak jalan-jalan, ngapain taklim? Nah, anaknya, ayo lah bi, kita ke supermarket sana. Udah, wes kalah. Harusnya taklim dapat ketenangan, jalan-jalan ke supermarket. Malah apa? Kalau jalan-jalan ke supermarket mengeluarkan uang enggak? Kalau mengeluarkan uang ke supermarket enggak iman. Tapi kalau datang ke majelis ulama mengeluarkan uang iman. Setannya ake dah. Setan semuanya nih yang bisikin tuh setan semuanya. Nah. Masya Allah. Sampai-sampai mereka-mereka itu berjejal-jejal menghadiri majelis ilmu sampai gurunya mati. Terlempar ya, karena rebutan kan? Rebutan sehingga gurunya terlempar ketika beliau Husain ini di atas himarnya, kemudian mereka berjejal-jejal na'am menghampiri beliau untuk mengambil ilmu dan mendengarkan langsung dari mulut beliau, dari lisan beliau sampai terlempar jatuh dan meninggal. Saking semangatnya mereka na'am berebutan datang ke majelis. Kita mana rebutan? Mana kita rebutan? Ya, kalau pas kosong ngaji, gak kosong. Nunggu kosongnya lo kapan? Nunggu kosongnya lo kapan? Seminggu hari Minggu ngaji lo, iku aja gak tutup. Padahal 1 minggu penuh ya orang mau ngaji. Ya toh? Nah, terus piye? Kita sebagai penuntut ilmu, masya Allah, ya begitulah pak. Faedah mencari ilmu. Faedah yang kita bisa ambil dari kita di majelis ilmu langsung halaman 42. Adalah rikotul kulub, lunaknya hati. Jadi datang ke majelis ilmu itu menjadikan hati itu lunak. Lihat hadis Abu Hurairah, Pak. Lihat hadis Abu Hurairah. Halaman 39 ya. Lihat itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana, ada apa kami ini ya Nabi? Lihat ini hadis ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana, ada apa kami ini ya Rasulullah? Idza kunna indaka, apabila kami ini bersama engkau di majelis ilmu, raqqat qulubuna, hati kami ini lunak, enggak keras. Wa zahidna fid dunya, dan kami itu zuhud dalam urusan dunia. Wa kunna min ahlil akhirah, dan kami ini adalah orang-orang yang ingat dengan akhirat. 3 faedah. Faedah majalisul ilm, satu, lunak hatinya. Kedua, zuhud dalam urusan dunia. Ketiga, ingat terhadap akhirat. Itu faedah datang ke majalisul ilm. Faedah kharasna, wahai Nabi, tapi kalau pas kami ini pulang ke rumah, keluar dari majlis, fa'anasna ahlina, kami bersenang-senang dengan keluarga-keluarga kami. Wasyamamna auladana, kami cium anak-anak kami. Angkarna anfusana, kami ingkari diri kami kayak orang munafik. Ini keluhan Abu Hurairah. Kalau pas duduk sama Nabi, masya Allah, hatinya lunak. Ingat akhirat. Zuhud dalam urusan dunia. Pas kami pulang dari majelis, lupa semuanya. Kami sudah senang sama istri, bersenang-senang sama istri, mencium anak-anak kami, santai dengan anak-anak kami dan keluarga kami. Kami sudah lupa itu semuanya. Kami ini orang munafik ya Rasulullah. Kira-kira kita terjadi ini? Pasti. Dan lebih banyak lagi mungkin ya. Kenapa? Kita hadir di majelis ilmu, enggak lunak hati kita. Kedua, ya padha wae orang zuhud dengan dunia. Ya padha wae orang ingat akhirat. Iku ndewek tau. Seharusnya datang ke majelis ilmu memiliki tiga faedah tadi, tapi ternyata sama kita enggak berpengaruh sama kita sama sekali. Berarti ada titik hitam yang menjadikan kita gak terpengaruh itu apa itu berkaitan? Ya maksiat. Ya maksiat. Seharusnya kalau kita tuh datang ke majalah itu memberikan faedah tadi. Ternyata kok tidak, berarti ada masalah. Gak connect hati kita sudah. Lihat ini beliau. Ketika kami pulang ke rumah, ya kan? Ternyata apa? Kami sudah bermain-main sama keluarga, sama anak. Kami ingat apa yang kami lakukan tadi. Kami ingkari diri kami. Seakan-akan kami orang-orang munafik. Kata Nabi SAW. Lau annakum idha kharastum min indi. Kuntum ala halikum. Lajaratkumul malaikatu fi buyutikum. Andai kata kalian itu keluar. Sebagaimana kalian berada di sisi kami. Sungguh para malaikat akan menziarahi rumah-rumah kalian. Jadi ketika anda di masjid, di halaqatul ilm juga semisal itu. Dan anda di rumah juga semisal itu. Masya Allah, luar biasa. Para malaikat akan menziarahi kalian-kalian. Tapi dalam hadis, saatan-saatan. Boleh sesaat. Mana dalik? Memiliki dua fungsi. Orang-orang yang memang ahlul akhirah, seluruh keadaannya adalah ingat dengan akhirat. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui kondisi umatnya tidak akan mampu mendapatkan nomor satu tadi. Makanya Nabi memberikan keringanan saatan-saatan. Sesaat boleh. Ingat dengan itu dan lupa dan sesaat toh kita ya ora sesaat dino kita, makanya udah gak dapat apa-apa kita ini. Kita bukan sesaat saja lupa dengan akhirat, bukan, setiap saat lupa dengan akhirat dan tamat dengan dunia dan keras hati kita dan seterusnya. Itu bukan saatan-saatan yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi setiap saat kita dalam posisi yang semisal itu. Nah, maksud daripada pembahasan ini barakallahu fikum adalah janganlah kita menganggap enteng, menganggap kecil dan remeh menghadiri majalis ilmu. Berdoalah kita semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu tabat, lunak hati kita. Ya, menjadi ahlu zuhud dan menjadi orang-orang yang ingat dengan akhirat. Sampai Imam Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ketika ada seorang laki-laki mengeluhkan dengan kerasnya hatinya, Hasan Al-Basri menyarankan apa? Udnuhu minan zikri, dekati halaqat zikr, dekati majelis ilmu. Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala ketika ditanya ya tentang datang seorang laki-laki mengeluhkan tentang kekerasan hatinya, kerasnya hatinya, maka kata beliau, datangi majalisul ilm. Maka menunjukkan datangnya ke majalisul ilm bisa melunakkan hati, menjadikan kita orang-orang yang ingat dengan akhirat. Kita bisa menangis karena dosa-dosa kita, kita bisa menangis karena kelalaian kita, dan kita terserang, kita itu orang-orang yang keras. Kita gak pernah menangisi kalau kita luput dari mengerjakan sholat sunnah. Kita gak pernah menangisi tentang dosa-dosa kita. Kita gak pernah menangisi berapa banyak pahala itu luput dari kita. Berapa banyak. Tapi pernah kita menangis? Gak pernah. Itu menunjukkan kerasnya hati kita. Nah ini butuh disirami dengan majalisul ilm. Ya, disirami dengan majalisul ilm. Yang ngantuk. Nah, yang ngantuk. Yang ngantuk wudu dulu. Baik. Kemudian selanjutnya, faedah yang nomor 3, halaman 43, Pak ya. Tangzilu ar-rahma wasakina, ada baunya ya. Tangzilur rahmat wasakina wa takhuful malaika. Rahmat Allah turun di majalisul ilm. Ketenangan turun di majalisul ilm. Malaikat mengelilingi majalisul ilm. Masya Allah. Jadi malaikat gak mengelilingi taman-taman wisata, Pak. Ketenangan dan rahmat Allah enggak turun di taman-taman wisata, tapi turun di majalisul ilm. Dulu ulama salaf kalau anak-anaknya senantiasa dibawa ke majalisul ilm untuk ketenangan. Kita anak-anak kita bawa ke mana? Ke taman wisata. Beda. Ya, beda. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang datang di majalisul ilm, kalau kita duduk dengan mereka, Pak, enggak akan membuat kita sengsara. Orang-orang yang ada di majalisul ilm ini, kalau kita duduk dengan mereka, kita tidak akan sengsara disebabkan dengan mereka. Bahkan justru membawa kenikmatan kepada kita. Terkadang di majalisul ilm itu ada seorang yang menangis karena dosa-dosanya. Dengan tangisan dia, yang lain bisa tergugah hatinya sehingga mereka juga menangis. Gak ada ceritanya orang-orang yang hadir di majalisul ilm itu membuat kita sengsara, membuat kita terlena. Gak ada, berbeda dengan majalisul dunia, membuat kita terlena dan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau majalisul ilm tidak, membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita apa? Naam. Di antara mereka ada yang menangis karena dosa-dosanya. Maka itu bisa Masya Allah menarik. Mengetuk pintu yang lainnya sehingga menangis. Karena azab-azab Allah. Karena dosa-dosa mereka. Mereka lakukan juga. Nah. Kemudian selanjutnya. Halaman 47. tidak banyak makan ini. Ini bisa dibaca, Pak. Langsung halaman 51. Ya, kalau penuh ilmu itu dianjurkan tidak banyak makan. Kalau banyak makan, banyak apa? Banyak minum. Kalau sudah banyak minum, banyak tidur. Kalau banyak tidur, tambah pintar ya. Hah? Pintar tidurnya maksudnya. Itu jelas. Dan juga kondisi yang semisal ini bagi penuntut ilmu diupayakan jangan banyak bermain-main HP. HP itu diputus dulu dan fokuskan dalam belajar. Kalau sudah HP di tangan antum, itu termasuk penghalang itu. Ada beberapa cerita. Ada seorang alim di masa sebelum Syibin Bas ya. Beliau ketika datang surat dari orang tuanya dari mana enggak pernah dia buka. Karena kalau dia buka surat ada aja masalah di rumah. Waduh ini. Setelah puluhan tahun baru dia buka. Pamannya meninggal, ini meninggal semuanya. Tapi kan sudah berhasil mencari ilmu. Kalau HP itu kebuka terus, ada SMS. Ada saja. Ini adiknya ini udah enggak fokus. Gak fokus, ya kan? Gak fokus. Mintalah izin kedua orang tua antum dan ya untuk tidak menghubungi terlalu sering, ya kan? Dan dimatikan. Ya itu fokus dalam belajar. Tapi kalau udah HP dibuka, datang masalah tet, datang lagi masalah tet, masalah lagi, aduh, mumet tuh tanya pak. Ya gak bisa fokus, gak bisa fokus. Nah, seterusnya di masa dahulu Pak, ilmu itu didatangi. Halaman 51. Di masa dahulu ilmu itu didatangi karena semangat mereka mencari ilmu. Kalau sekarang ilmu datang Pak ya, bukan didatangi. Ilmu yang datang, ya kan? Masya Allah. Antum bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum datang, al-barokah mendatangkan guru untuk antum. Seharusnya antum yang datang ke rumahnya siapa? Ustaz Abu Jabir, Ustaz Jabir ya, Abu Unaisa ya. Antum datang ke rumahnya, gelap datang ke rumahnya, gak gelap. Ya gitu seharusnya. Ini sudah wira didatangkan ke sini, digin tempat, masya Allah tinggal. Dulu ilmu itu didatangi, bukan datang. Tapi sekarang ilmu yang datang. Kenapa begitu? Karena keadaan semangat untuk mencari ilmu kurang. Kalau kita berpedoman ilmu didatangi, nggak akan ada yang belajar. Karena himmah mereka dalam mencari ilmu itu masya Allah minim sekali. Tapi dahulu enggak. Justru ilmu itu mulia dari segala galanya. Ilmu didatangi, bukan yang datang. Tapi sekarang kalau kita pakai prinsip ini, mungkin umat bodoh semuanya mungkin. Enggak mau belajar. Mereka sudah apa? Sudah sombong duluan kan? Makanya gurunya harus turun. Turun gunung. Harus turun gunung. Karena kondisi enggak memungkinkan. Allah Ustaz, nanti bisa baca di situ. Barakallahu fikum. Tapi insya Allah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan setelah maghrib, insya Allah setelah maghrib lanjut setelah isya. Mudah-mudahan selesai kitabnya. Subhanakallah hamdik. Shalallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.